Nah, sekarang ini di belakang saya masih ada artis-artis yang bakalan keluar satu persatu. Dan yang sekarang akan saya panggil biar rambutnya panjang. Untune gisul padha ambek aku. Ada yang tahu siapa? Hah? Duo wae sakmene rambutnya. Lek Rena mah sakini, Bang. Ya, kita panggil sama-sama. Utami Dewi Fortuna Merpati Vision ada di Fasol masih bersama. Bersama. Mo-na-ta. Utami. Terima kasih. kok sepiye pacaran kok lalu. Dasar simbok biyeni lulusan pondok. Putus sing kencang cok sampe masih yang rapat.